Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 17 April 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Tuntut ganti rugi tanah, warga Bate demo lokasi pembangunan pabrik semen. Ibu rumah tangga tewas tergilas truk LPG di Gayolues. Rencana Banlek DPRA perberat syarat dukungan bagi calon independen dinilai cederai perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 1.000 lebih masa asal Gampung Kule, Kecamatan Bate Pidi, Sabtu pagi berdemo ke lokasi yang akan dibangun pabrik semen di Bukit Tale Dasanah, tepatnya di perbatasan Kecamatan Bate dan Mutiara Tiga. Warga mengklaim tanah yang akan didirikan pabrik semen belum diganti rugi. Sementara pabrik semen kini sedang dikerjakan oleh PT Samana Citra Agung. Dari PDM Nazar melaporkan, amatan di lokasi saat berlangsungnya aksi demo tidak ada aktivitas alat berat yang sedang bekerja. Massa mendatangi lokasi yang akan didirikan pabrik semen dengan menggunakan mobil pick-up dan sepeda motor. Aksi ini dikawal oleh aparat Polsek Bate dan Muara Tiga yang dibantu TNI. Koordinator aksi Tengku Abdurrahman dan Ramadan mengatakan, warga Gampung Kule melancarkan aksi demo karena PT Samana Citra Agung belum membayar ganti rugi tanah sekitar 1.000 hektar lebih milik warga. Jika ganti rugi tanah belum selesai, PT Samana Citra Agung harus menghentikan pekerjaan mereka. Sementara pelaksana PT Samana Citra Agung Taufik mengatakan, aktivitas di lokasi pembangunan pabrik semen diliburkan seiring datangnya warga ke lokasi melakukan aksi demo. Ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan terhadap tuntutan warga. Masalah ini akan dilaporkan kepada atasannya. Sudarlun, ibu rumah tangga bernama Latifa Anum, 45 tahun, warga Simpur Jaya, Aceh Tenggara, tewas di tempat akibat digilas truk pengangkut gas LPG. Kecelakaan terjadi di lintas Blangkejeren Kutacane, tepatnya di tikungan patah Desa Meloak Sepakat, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayolues, Jumat sore. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Kanit Laka Polres Gayolues, Bribka Sapri Amin mengatakan, korban Latifa Anum berboncengan sepeda motor jenis Jupiter MX bersama anaknya Supri, 12 tahun. Sepeda motor itu dikendarai oleh suaminya Sopian Siregar, 45 tahun. Mereka melaju dari arah Blangkejeren tujuan Kutacane, Aceh Tenggara. Sementara truk mengangkut gas LPG melaju dari arah berlawanan. Truk itu dikemudikan oleh Suryadi, 45 tahun, dan kernet Riki Ansario, 38 tahun. Keduanya merupakan warga Medan Sunggal, Sumatera Utara. Saat tiba di tikungan patah Desa Meloak Sepakat, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayolues, truk itu menabrak sepeda motor hingga mengakibatkan Latifah Anum terjatuh. Korban langsung tergilas truk hingga tewas di tempat. Sementara suami dan anak korban mengalami luka ringan. Kasus ini sudah ditangani Satlantas Polres Gayolues. Sudarlun, rencana Badan Legislasi Banlek DPRA memperberat syarat dukungan bagi calon independen pada Pilkada 2017 dinilai mencederai nilai-nilai perjuangan GAM. Sebab UUPA mengamanahkan agar setiap produk kanun harus memenuhi prinsip keadilan dan kemudahan, bukan mempersulit. Hal tersebut disampaikan Mukhlis Mukhtar, mantan anggota DPRD Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Mukhlis menyampaikan hal itu menanggapi Ketua Banlek DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan DPRA dan eksekutif sepakat mengubah syarat pengajuan bakal calon kepala daerah untuk jalur independen, di mana syarat pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, dibubuhi cap jempol, dan dilengkapi materai. Mukhlis mengatakan, penambahan dan perubahan beberapa poin dalam draft perubahan Kanun Nomor 5 tahun 2012 tentang pemilihan kepala daerah bukan kewenangan Banlek, namun kewenangan KIP. Menurutnya, DPRA hanya bertugas membuat undang-undang secara umum, bukan mengubah peraturan yang bersifat teknis. Mukhlis berpendapat, sikap Ketua Banlek Iskandar Usman yang mempublikasikan hasil pembahasan yang belum ada kesepakatan eksekutif telah melanggar etika parlemen. Selain itu, Mukhlis juga mengkritisi tentang tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perubahan kanun pilkada. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, bocah perempuan bernama Dea Mauliza, 5 tahun, warga kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah, yang dilaporkan hanyut di Sungai Berawang Kunyit Rabu lalu hingga saat ini belum ditemukan. Proses pencarian telah dilakukan selama 4 hari, namun belum ada titik terang. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Camat Jagong Jeget, Fauzan mengatakan, proses pencarian bocah Dea melibatkan sejumlah pihak di antaranya BPBD, Basarnas, Tagana, polisi, serta warga. Namun proses pencarian yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut belum membuahkan hasil. Meski demikian, tim masih berada di lokasi untuk melanjutkan pencarian Dea Mauliza. Proses pencarian mengalami sedikit kendala karena air sungai keruh dan deras. Fauzan menjelaskan, hilangnya Dea Mauliza pada Rabu lalu berawal ketika korban bersama abang dan teman-temannya bermain di pinggir sungai. Bocah itu sempat ditinggalkan sendirian sementara teman-teman dan abangnya mandi di sungai. Ketika itu, korban sempat menangis minta diantar pulang. Namun saat abang dan teman-temannya kembali ke lokasi, sang bocah sudah hilang. Sudarlun, Bupati Aceh Tengah Nasaruddin menyambangi kota Atlanta, Amerika Serikat untuk menghadiri pameran kopi dunia yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee Association of America. Expo Kopi dilaksanakan selama 4 hari yang dimulai sejak Kamis lalu dan berakhir hari Minggu ini. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Bupati Nasaruddin turut memboyong 12 eksportir kopi Arabica Gayo saat menghadiri pameran kopi dunia. Selama berada di ibu kota negara bagian Georgia itu, para pengusaha yang dipimpin Bupati Nasaruddin mengikuti pameran dan temu bisnis. Menurut Nasaruddin, pameran ini harus diikuti karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar kopi Arabica Gayo, bahkan mendistribusikan ke pasar seluruh dunia. Pihaknya akan terus mendukung dengan memfasilitasi para eksportir kopi Gayo untuk membuka pasar langsung ke negara lain di luar Amerika Serikat, seperti di Uni Eropa yang menjadi pasar potensial. Bupati Aceh Tengah menambahkan, warga Amerika Serikat sangat senang dengan kopi Gayo karena kualitas, rasa, dan aroma, serta didukung dengan letak geografis. Sudarlun, suplai air bersih dari PDAM Tirta Monpase Aceh Utara ke pelanggan di sejumlah desa dalam Kecamatan Samtalira Aron macet sejak 3 hari lalu. Beberapa desa yang suplai air bersih terhenti total antara lain Calung, Manyang Baru, Perupuk, dan beberapa desa lainnya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Menurut informasi, macetnya suplai air bersih sampai berhari-hari sudah berulang kali terjadi dalam bulan ini. Sebelumnya, kondisi yang sama juga dialami pelanggan PDAM Tirta Monpase di Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kecamatan Senudon, dan Kecamatan Baktia. Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutalib mengaku, kecewa pada pelayanan PDAM Tirta Monpase. Padahal proses pemilihan direktur yang baru beberapa waktu lalu memakan waktu yang lama dengan harapan mendapat pejabat yang bisa memperbaiki kinerja PDAM sehingga warga mendapatkan pelayanan yang baik. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Monpase Aceh Utara, Zainuddin Rashid, menjelaskan suplai air macet beberapa hari yang lalu ke kawasan Samtalira Aron karena ada pipa yang patah. Pipa itu harus dibawa ke bengkelas untuk diperbaiki. Pada Senin besok, pipa itu diperkirakan baru dapat dipasang kembali. Sudarlun Polres Lok Sumawe kesulitan mengungkap kasus dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap Nova Rizal, 41 tahun, pria asal Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebab korban tidak mengenal empat pria yang menculiknya di Terminal Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, Nova Rizal ditemukan di pinggir jalan kawasan Sidomulyo, pedalaman Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Rabu malam lalu, dengan kondisi luka memar di sekujur tubuhnya. Setelah warga melaporkan kejadian itu, Nova Rizal diamankan polisi. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe, AKP Yasir menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengaku tidak tahu kenapa diculik oleh empat pria yang tidak dikenalnya lalu dianiaya, sehingga petugas belum bisa mengungkap motif dan pelakunya. Korban hanya mengaku dipukuli empat pria sehingga bengkak pada bagian tubuhnya. Korban juga mengaku dibawa empat pria saat berada di salah satu hotel di Lok Sumawe. Tujuannya ke Lok Sumawe untuk menemui seseorang, namun setelah ditelusuri, petugas tidak menemukan orang yang hendak ditemui korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 17 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.